Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimina ibadallah, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahi jami'an. Fa insyaallah pada malam hari ini, mengisi kekosongan yang ada, kita akan lanjutkan dari pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, yang dikarang oleh Syekh Fauzan Habibullah. Dan masih kita membahas seputar asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan telah kita lewati tanda besar hari kiamat yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar, kemudian yang kedua adalah keluarnya Dajjal dari tempat persembunyiannya. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan teruskan untuk tanda besar yang ketiga, yaitu nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Sebelum kita bacakan secara panjang lebar mengenai turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, kita akan sebutkan mauqif ahli sunnah, posisi ahli sunnah terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ahlu sunnah wal jamaah secara khusus dan secara umum kaum muslimin, mereka menilai atau mendudukkan Nabi Isa alaihi salam baina atau ifatain, di antara dua kelompok, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, mereka pertengahan, al-wasat, di dalam mendudukkan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yaitu antara kelompok Yahudi dan An-Nasara. Adapun kelompok Yahudi atau agama Yahudi, mereka menganggap Nabi Isa, mereka merendahkan Nabi Isa alaihi salam. Mereka tuduh Nabi Isa alaihi salam dengan ibn zaniyah, anak seorang penzina. Adapun kelompok An-Nasara, mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam itu melampaui batas. Mereka jadikan Nabi Isa alaihi salam salisu salasah, satu dari tiga Tuhan. Terkadang mereka mengatakan, menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah anak Tuhan. Terkadang juga mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu Tuhan. Jadi ini dua kelompok yang berseberangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berseberangan dari kaum muslimin. Adapun kelompok Ahlus Sunnah, mereka pertengahan di antara dua kelompok ini. Insyaallah nanti kita akan sebutkan mauqif Ahli Sunnah setelah kita menyimpulkan dari naam keyakinan dua kelompok ini. Adapun kelompok yang pertama sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu kelompok Yahudi atau agama Yahudi, mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina. Allah sebutkan, Allah hikayatkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dari Bani Israel pada saat itu dalam surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa atat bihi qaumaha tahmiluh, dan datanglah Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam, ke tengah-tengah kaumnya sambil beliau membawa anaknya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, dalam keadaan naam berusia beberapa hari setelah dilahirkan. Kalau kemudian kaumnya dari Bani Israel mengatakan kepada Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan zina. Karena naam Maryam alaihi salam pada saat itu naam melahirkan seorang anak yang mereka ketahui naam tanpa disentuh oleh laki-laki atau tanpa seorang ayah. Oleh sebab itu, takala naam ibunda dari Nabi Isa alaihi salam membawa beliau, mereka langsung menuduh, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perbuatan yang keji, yaitu berzina. Kemudian mereka mengatakan lagi, ya ukhta Harun, makana abukim ra'a sawi wa makanat ummuki bagiyah, wahai saudaranya Harun, naam, sesungguhnya ayahmu, yaitu Imran, bukanlah orang yang jahat. Mereka kenal ayah dari naam ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, naam yaitu Imran, itu adalah orang yang soleh. Dan bahkan keturunan naam kenabian, ya duriyah an-nabiyyin, itu banyak dari keturunan Ali Imran. Allah puji secara khusus keluarga Ali Imran. Allah katakan, inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin duriyatan ba'duha min ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga keluarga Imran. Jadi keluarga Imran ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala naam dengan pintu kenabian. Oleh sebab itu Bani Israel menganggap keluarganya Maryam bintu Imran ini adalah keluarga yang baik. Begitu juga mereka mengatakan, dan kami tidak mendapati ibumu adalah seorang penzina. Naam, jadi dari ayat ini sebagaimana yang telah kita jabarkan, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan naam tentang perkataan Bani Israel yang menuduh naam Nabi Isa alaihissalam adalah anak zaniyah. Maka dengan hal ini, dengan tuduhan-tuduhan tadi, Allah Subhanahu wa taala mensucikan Naam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Pada ayat yang setelahnya nanti insyaallah kita akan bacakan. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam untuk membantah Naam tuduhan-tuduhan dari Bani Israel yang menuduh ibunya seorang penzina. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihi salam itu bisa berbicara. Dan juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji, mensucikan Maryam bintu Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan sesungguhnya Maryam bintu Imran adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina. Kemudian kami hembuskan, kami tiupkan pada rahim Maryam bintu Imran itu dari ruh kami. Yaitu yang dimaksudkan adalah Naam ditiupkan ruh Naam Nabi Isa alaihi salam di rahimnya Maryam alaihi salam. Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, sesungguhnya permisalan Isa, penciptaan Nabi Isa alaihi salam itu sebagaimana penciptaan Adam alaihi salam. Kami ciptakan Adam alaihi salam itu dari tanah, kemudian kami katakan kun fayakun, jadilah. Maka jadilah. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam itu seperti Nabi Adam. Perhatikanlah, Nabi Adam alaihi salam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakannya. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kun fayakun, jadilah. Maka jadilah sebagai manusia. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh di rahimnya Naam Maryam bintu Imran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun, jadilah. Maka jadilah. Ini tentang penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita kembali kepada surat At-Tahrim tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Maryam bintu Imran, bahwasanya beliau adalah wanita yang suci. Allah puji lagi pada kelanjutan ayat tersebut, wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan Maryam bintu Imran telah membenarkan kata-kata Rabbnya, wa kutubihi, dan dia juga telah membenarkan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan Maryam bintu Imran adalah termasuk orang yang taat. Jadi di sini pada surat At-Tahrim ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan Maryam bintu Imran. Maka tidak benar yang dituduhkan oleh Bani Israel bahwasanya Maryam bintu Imran telah berzinah kemudian melahirkan anak zina. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kelanjutan dari surat Maryam tadi, setelah beliau membawa anaknya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kemudian Bani Israel menuduh bahwasanya anak tersebut adalah anak zina, kemudian Maryam bintu Imran mengatakan fa'asyarat ilaih. Setelah dituduh, Naam Maryam bintu Imran Naam mengisyaratkan ke kaumnya tadi untuk bertanya kepada anaknya. Naam, untuk bertanya kepada anaknya, siapa anak tersebut? Kemudian Bani Israel mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa berbicara terhadap anak yang masih bayi, yang masih dalam buayan, masih dalam ayunan. Kemudian seketika anak tersebut yang di Nabi Isa alaihi salam mengatakan, qalu qala inni Abdullah. Dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini memberikan faedah kepada kita bahwasanya di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah beliau bisa berbicara pada saat masih bayi. Dan beliau bukan satu-satunya yang Allah jadikan manusia yang bisa berbicara pada saat masih bayi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidaklah yang bisa berbicara pada saat masih di ayunan, masih bayi, kecuali tiga orang. Yang pertama adalah Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah washabul Jurij. Nah, kisah tentang Jurij. Nah, jadi di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam, beliau ini bisa berbicara. Pada saat itu beliau masih bayi. Nah, dan beliau berbicara ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk membela ibunya dan dalam rangka mematahkan tuduhan dari Bani Israel pada saat itu. Nah, menuduh ibunya yakni Maryam bintu Imran sebagai penzina. Kemudian dia mengatakan, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Telah datang kepadaku kitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai manusia yang penuh berkah di mana saja aku berada. Wa awsani bis-shalah wa zakati ma dumtu hayya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadaku untuk sholat. Tapi wallah ta'ala alam bagaimana bentuk sholat pada saat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepadaku untuk menunaikan zakat. Ma dumtu hayya. Selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati walam yaj'allani jabbaran syakiyya. Dan aku juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada ibuku. Dan aku tidak dijadikan sebagai seorang yang sombong. Wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan dan pada saat aku dimatikan, diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan. Jadi ini pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan Maryam bintu Imran dengan cara menjadikan anak dari Maryam bintu Imran yang di Nabi Isa alaihi salam itu berbicara. Kalau mungkin ini terjadi, nah, peristiwa ini terjadi di tengah kita, misalnya ada orang atau seorang perempuan punya anak. Nah, kemudian kita ketahui perempuan tersebut belum punya suami. Nah, pasti dan pasti manusia akan menuduh perempuan tersebut seorang perempuan yang gak benar, ya. seorang perempuan yang berzina. Kalau ini terjadi, walaupun mungkin didatangkan sekian saksi, sekian bukti dia tidak berzina, dikarenakan belum ada orang yang mendekatinya, belum ada suaminya, pasti dan pasti pembelaan tersebut, naam, itu tidak akan diterima oleh manusia. Maka subhanallah, maha suci Allah dan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa alaihi salam itu bisa berbicara. Ini menunjukkan kepada kita tentang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu untuk menjadikan sesuatu itu yang mustahil di tengah-tengah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, naam, untuk membela hamba-hambanya dari tuduhan-tuduhan, kalau betul-betul hamba itu adalah orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Ini firqah yang pertama atau kelompok yang pertama yang mereka merendahkan Nabi Isa alaihi salam, sampai-sampai mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak seorang penzina. Kemudian kelompok yang kedua, yang ini adalah ghulu yang ekstrim, yaitu kelompok daripada An-Nasara atau agama Nasrani. Ini kebalikan daripada kelompok Al-Yahud. Adapun kelompok An-Nasara, mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala bantah, Allah tegur, naam, Allah ingatkan Bani Israel dari kalangan An-Nasara. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, membantah keyakinan orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Tuhan atau Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum wa la takulu ala Allahi illal haq. Wahai ahlul kitab, seruan di sini adalah untuk orang-orang Nasara, jangan kalian ghulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan janganlah kalian mengatakan atas Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kebenaran. Innamal masiihu ibnu maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam baruhum min. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila maryam, dan sebuah kalimat yang Allah berikan, yang Allah lemparkan kepada rahim Maryam. Wa ruhum min, dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aminu billah wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa la takulu thalathah, jangan kalian katakan thalathah, Tuhan itu ada tiga. Karena keyakinan orang Nasara, mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan Roh Kudus, kata mereka. Naam, kalau ditanya balik kepada mereka, kepada orang-orang Nasara, tatkala mereka beribadah, lalu ibadah mereka itu mau diberikan ke siapa kalau Tuhannya ada tiga? Apakah kepada Nabi Isa? Apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kepada Rohul Kudus? Naam, keyakinan yang sangat membingungkan. Naam, jadi pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Bani Israel dari kalangan An-Nasar agar mereka menghentikan keyakinan mereka. Intahu khairul lakum, kalau kalian berhenti dengan keyakinan tersebut, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan bahkan pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala lebih keras lagi mengingatkan Bani Israel dari kalangan An-Nasara yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Allah sebutkan takadus samawatu yatafatarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir kata Allah Subhanahu wa taala langit itu pecah dan bumi itu belah dan gunung-gunung itu berterbangan binasa. Anda'au lirrahmani walada, ketika mereka orang-orang Nasara nam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan, menghukumi sebagai orang kafir barang siapa yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Allah Subhanahu wa taala katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh-sungguh telah menjadi kafir orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu salah satu sesembahan yang tiga. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita bahwasannya orang Nasrani itu adalah kafir. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh-sungguh telah kafir, telah keluar dari Islam, bukan termasuk agama Islam. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dari yang tiga. Maka dari sini na'am, ini sebagai bentuk bantahan, bentuk nasihat kepada golongan liberal, liberalisme, yang menganggap, yang meyakini bahwasannya agama samawi itu semuanya sama. Agama samawi yang mereka maukan adalah agama yang diturunkan kitab padanya. Mereka menganggap agama Islam, agama Kristen, agama Yahud ini semua sama kata mereka. Karena ini semua adalah agama samawi, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tujuannya sama, yaitu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka membuat kias-kias tentang masalah ini. Mereka mengatakan na'am bahwasanya seorang yang beragama Nasara, seorang yang beragama Islam, seorang yang beragama Yahud itu seperti seorang yang na'am ingin pergi ke pasar. Mereka ibaratkan surga itu pasar. Jadi takala mereka ini ingin pergi ke pasar, na'am, mereka menggunakan kendaraan atau jalan atau wasilah yang beraneka ragam, tapi tujuannya sama. Ada yang ke pasar memakai motor kata mereka, ada yang ke pasar na'am memakai mobil, ada yang ke pasar berjalan kaki, ada yang ke pasar dari arah timur, dari arah barat, dari arah utara, dari utara arah selatan, tapi tujuannya sama, yaitu pasar. Jadi walaupun kita berbeda-beda kata mereka, mereka Nasara, mereka Yahudi, dan bahkan ada yang lebih parah lagi, tidak hanya agama samawi yang mereka samakan, semua agama, bahkan agama kesyirikan mereka menganggapnya sama. Semuanya tujuannya sama, muaranya sama kata mereka, surga, walaupun wasilahnya berbeda. Jadi kita katakan bahwasanya anggapan seperti ini adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang tidak benar. Adapun kias yang mereka lakukan dengan kias-kias yang seperti ini, itu adalah kias yang batil. Surga tidak sama dengan pasar. Surga itu tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan satu jalan. Oleh sebab itu, ketika kita sholat lima waktu atau di sholat-sholat kita, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. menunjukkan jalan yang lurus itu hanyalah satu, tidak berbilang. Begitu juga tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abdullah bin Mas'ud, tatkala beliau membuat garis-garis di bumi pada saat itu, di tanah, beliau membuat satu garis lurus. Kemudian setelah itu, na'am, beliau membuat garis di kanan dan kirinya. Setelah itu beliau komentari gambar tersebut, garis tersebut. Beliau katakan garis yang lurus tadi, hada sabilullah, ini jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian garis-garis yang menyimpang kanan kiri tadi, na'am, beliau mengatakan hadihis subul, ini adalah jalan-jalan. Laisa alaihi sabilun illa, laisa alaihi sabil illa alaihi syaitan yada'u lahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pada jalan yang ada di kanan dan kiri tadi kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan menuju surga, jalan kebenaran itu hanyalah satu. Nah, tidak bisa seorang itu mendapatkan surga melainkan dia harus meniti, menelusuri, masuk lewat pintu Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hanya direkomendasi, yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jadi tidak bisa seorang itu ingin mengharapkan surga, mendapatkan surga melalui agama Nasrani. Tidak bisa seorang mengharapkan surga, mendapatkan surga melalui pintu atau agama Yahudi. Tidak bisa seorang itu masuk surga melalui pintu agama kesyirikan, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan semisalnya, dari agama-agama kesyirikan, agama-agama kepercayaan. Tidak bisa. Nah, kalau dia ingin mencari surga melalui agama-agama tersebut, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dia akan sampai ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aneh, yang sangat aneh bin ajaib, orang-orang liberal atau tokoh-tokoh liberal yang menyerukan liberal, yang menganggap semua agama sama, mereka mengatakan bahwasanya Islam, mau dia Muslim, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia terserah agamanya, ujung-ujungnya dia juga masuk surga. Yang aneh, kenapa tidak dia sekalian masuk Yahudi? Naam. Kenapa dia tidak sekalian mencari surga melalui agama Nasrani? Mereka tidak mau. Menunjukkan mereka tidak yakin dengan agama tersebut. Kalau betul-betul mereka yakin bahwasannya surga itu bisa didapatkan melalui agama Yahudi atau Nasrani, kenapa mereka tidak sekalian masuk ke agama tersebut yang menganggap dirinya tokoh, ditokohkan di negeri ini atau di negeri yang lain dari tokoh-tokoh liberal? Tetapi yang anehnya mereka tetap mau masuk Islam, tetap mau dikatakan seorang Muslim, tetap berbaju Islam, padahal mereka ingin merusak Islam. Banyak sekali keyakinan-keyakinan liberal. Oleh sebab itu tidaklah mereka menyebutkan Islam kecuali mereka kritisi. Mereka mengaku seorang Muslim, bahkan mengaku seorang dai. Akan tetapi yang anehnya ketika berbicara Islam mereka tidak pede, tidak percaya, tidak yakin dengan agama Islam. Syariat jilbab mereka kritisi. Nah, dan bahkan ada tokoh liberal, bahkan dia termasuk tokoh besar di negeri ini, dan dia memiliki tafsir. Nah, dia menafsirkan Al-Quran sendiri seenak otaknya, seenak hatinya. Nah, dia tidak menganggap jilbab itu sebagai syariat Islam. Dia menganggap jilbab itu adalah sekedar tradisi Arab, tradisi yang ada di Arab Saudi, dan bahkan ada sebagian yang menuduh, ya kenapa di Saudi itu disyariatkan cadar, kata mereka, karena hawa nafsu orang Arab itu besar. Nah, ini kan perkataan yang melecehkan Islam. Ya, oleh sebab itu harus ditutupi, kata mereka. Naam, begitu juga sebagian liberal mencelah orang yang memakai jubah, mencela seorang yang berjenggot. Bahkan ada sebagian tokoh liberal, naam, yang mengatakan bahwasanya seorang yang berjenggot, semakin panjang jenggotnya semakin bodoh, katanya. Ini juga kan celaan terhadap Islam. Pada hakikatnya dia bukan hanya mencela kaum muslimin yang melaksanakan sunnah ini, menegakkan sunnah berjenggot ini. Dia juga telah mencela Rasulullah. Dia juga telah mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga telah mencela para ulama yang kokoh di atas sunnah. Karena Rasulullah beliau menumbuhkan jenggot, dan bahkan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin, wa'afu al-liha wa kushush shawarib. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Biarkan. Jangan kalian potong. Dan potonglah, pangkaslah, rapikanlah kumis-kumis kalian. Nah, ini dicela oleh mereka. Mereka menganggap, menuduh bahwasanya orang yang berjenggot, semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh. Ini namanya istihza. Naam, dan istihza telah dibahas oleh para ulama, di antara salah satu yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Banyak sekali. Begitu juga mereka mengkritisi hukum waris. Ya. Mereka mengatakan ilmu waris, hukum waris, bahwasanya seorang perempuan takala dibagikan warisan, dia setengah dari seorang laki-laki. Syariat ini, kata mereka, tidak lagi berlaku untuk saat ini. Karena sekarang ini wanita telah bekerja. Ya. Telah banyak wanita karir, kata mereka. Telah bekerja sendiri-sendiri. Kalau misalnya wanita yang sudah bekerja, terus pembagian warisnya harus sama, harus setengah dari laki-laki, ini tidak adil, kata mereka. Jadi mereka menuduh hukum waris, ya, dalam Islam itu adalah syariat yang tidak adil. Begitu juga, tak kala seorang yang aktif, ya, menuntut ilmu. Naam, pagi, siang, sore, ya, setiap malam dia mendatangi majelis ilmu. Mereka mengatakan, naam, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terbelakang, ya, orang yang jauh dari kemajuan. Mereka menganggap tak kala seorang itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menganggap kita ini seperti kembali ke zaman batu, ya, kembali kepada sesuatu yang kuno. Ini anggapan mereka. Naam, mereka menganggap bahwasanya kita harus sekarang ini berlomba-lomba dalam ilmu pengetahuan. Ya, orang kafir sudah naik ke bulan, kata mereka. Kita masih sibuk, ya, ngurusi haid dan nifas, kata mereka. Naam, na'udzubillah. Ya, padahal telah dibuktikan, ya, tidak terbukti ternyata. Ya, orang kafir pernah ke bulan, belum ada buktinya. Naam, dari perkataan-perkataan yang seperti ini. Jadi kita kembali kepada apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya orang-orang Nasara telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mauqif ahli sunnah terhadap Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, mereka adalah kelompok al-wasat, kelompok pertengahan. Mereka menganggap bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Innama ana abdun fakulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan terhadap Isa ibn Maryam. Maka katakanlah aku adalah hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihi salam, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak boleh kita memberikan salah satu jenis ibadah kepada Nabi Isa, atau menganggap Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Begitu juga keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah beliau adalah wa rasuluh, dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh merendahkannya sebagaimana yang diyakini oleh firqa Yahudi, yang mereka merendahkan Nabi Isa alaihi salam, menganggap anak zina. Ini kita tidak diperbolehkan. Kita harus menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan atau kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan pada kitab ini. Naam. Adapun keyakinan berikutnya dari keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam tidak hanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan Ahlu Sunnah terhadap Nabi Isa alaihi salam bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum mati sampai saat ini, dan bahkan sampai nanti di akhir zaman. Ini keyakinan Ahlu Sunnah, keyakinan kaum muslimin, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Adapun yang disalib ya oleh orang-orang Nasara yang disembah, naam, disalib-salib mereka yang mereka anggap itu adalah perwujudan atau jelmaan dari Nabi Isa alaihi salam, itu telah dibahas oleh para ulama. Insyaallah nanti kita akan sebutkan siapa orang tersebut. Naam, sebagian para ulama ya menyebutkan, menukilkan riwayat-riwayat yang datang ya, bahwasanya orang tersebut yang disalib oleh orang-orang Yahud pada saat itu adalah muridnya Nabi Isa alaihi salam. Pak insyaallah nanti kita akan bahasakan kisahnya. Ya, kenapa murid Nabi Isa alaihi salam itu sampai disalib untuk menggantikan Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam itu diangkat ke langit. Ini keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Adapun hikmah kenapa Nabi Isa alaihi salam itu diangkat ke langit, ya tidak Allah wafatkan seperti nabi-nabi yang lain dari para al-anbiya, tapi diangkat, ditidurkan, naam, ke langit, naam, dalam keadaan hidup, kemudian di akhir zaman nanti dia akan diturunkan ke dunia. Disebutkan oleh sebagian para ulama di antara hikmahnya, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di antara hikmahnya adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih la yushikanna ayanzila fiikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksiru as-saliba wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizya." Ini hikmah yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, kemudian di akhir zaman nanti ia diturunkan ke bumi? Hikmahnya adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, demi ya jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar atau hampir-hampir Isa ibnu Maryam itu akan turun ya di tengah-tengah kalian, hakaman muqsita. Beliau nanti turun ke muka bumi ini sebagai seorang hakim yang adil. Fayaksur salib, ini misi yang kedua. Ya, beliau akan menghancurkan salib. Jadi salib-salib yang dipakai oleh orang-orang Nasara nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian misi berikutnya beliau adalah wayaqtul khinzir. Beliau akan membunuh babi-babi. Babi yang dihalalkan sekarang ini oleh non-muslim, terkhusus orang-orang Nasara, nanti akan dibunuh, akan dihanguskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wayadha'a al-jizyah. Beliau akan meletakkan jizyah ya kepada non-muslim yang tidak mau beriman. Kemudian hikmah berikutnya sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi dalam rangka yaktulud dajjal, dalam rangka membunuh ad-dajjal. Jadi ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu tidak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti al-anbiya, seperti nabi yang lain, akan tetapi diangkat ke langit kemudian di akhir zaman diturunkan ke bumi, karena beliau mempunyai misi na'am yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Wallahu ta'alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.